cinta terlena ku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi barulah ku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Sehingga di hati bola mata sesat putar memandang melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli mata jadi buta begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibi sulit pun keluh karena cici cinta. Mulut pun bibi sulit pun keluh karena cici cinta. Katakan pada